diputar, tong tali tong, tong tali tong, diputar, diputar putar, tong tali tong, tong tali tong, jogot-jogotan, jogot-jogotan, saling tuduh, saling gigit, jogot-jogotan, jogot-jogotan, saling caplo, semakin bosan kita dibuatnya. Biar lupa akan masalahnya. Rumbang ambing masyarakat dan rumbang ambing melihat kenyataan tingkah para pemimpin yang telah disumpah untuk menjadi pemimpin dan seharusnya bertanggung jawab pada kita semua yang dipimpinnya, bukan sebaliknya terus membabi buta. Proyek ini proyek itu demi keuntungan diri sendiri. Sikat sana, sikat sini, bikin sengsara rakyat sendiri. Terulang, terulang, terulang, terulang lagi. Korupsi masih saja merajalela. Terulang, terulang, terulang, terulang, terulang lagi. Akankah sila kelima dari Pancasila bisa terwujud segera kalau masih banyak para pemimpin kita menghilangkan rasa cinta. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, apakah ini akan jadi slogan belaka? Sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia mungkin akan menjadi dengan bla bla bla bla bla bla bla bla. Diputar-putar, tong kali kong, tong kali kong. Diputar, diputar-putar, kong kali kong, tong kali kong. Jogot-jogotan, jogot-jogotan, saling tuduh, saling gigit. Jogot-jogotan, jogot-jogotan, saling caplo. Terulang, terulang, terulang, terulang lagi. Korupsi masih saja merajalela. Terulang, terulang, terulang, terulang lagi. Diputar, diputar, putar, tong kali tong, tong kali tong. Diputar, diputar, putar, tong kali tong.